kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahmatullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal dimanapun kita berada, dan ketahuilah bahwasanya di antara pondasi akidah ahli sunnah wal jamaah adalah meninggalkan orang-orang yang jelas-jelas terang-terangan berbuat maksiat, dan juga meninggalkan, memboikot orang-orang yang melakukan bid'ah atau yang bersama dengan ahli bid'ah. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat kelima, "Wal-ruzza fahjur," dan ar-rujz, tinggalkanlah. Dan berbeda pendapat para ahli tafsir tentang makna ar-rujza. Ada yang mengatakan patung-patung, dan juga dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, berkata Ibrahim, berkata Ad-Dhahab, makna rujza yakni maksiat, yakni utrukil maksiat, yakni tinggalkanlah maksiat dan juga tinggalkan pelakunya. Kata Al-Imam Ibnu Mufli, yusannu hajrun man zahara bil ma'asil fi'liyah wal qawliyah wal i'tiqadiyah. Sesungguhnya sunnah meninggalkan, memboikot orang-orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan, baik maksiat yang bentuknya perbuatan, perkataan, maupun keyakinan-keyakinan. Dan maksiat yang bentuknya keyakinan-keyakinan lebih parah daripada maksiat yang bentuknya zahir. Dan berkata Imam Al-Tsauri, Sufyan Al-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, dia berkata, al-bid'atu asyaddu minal ma'siyah. Sesungguhnya bid'ah lebih parah daripada maksiat. Dan dia juga mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang pelaku al-bid'ah itu merasa dirinya di atas al-haq, padahal di atas kebatilan. Makanya mereka lebih parah daripada ahlul maksiat. Karena orang yang bermaksiat tahu dia berdosa dan tahu dirinya lagi berbuat dosa, berbeda dengan pelaku bid'ah, sulit taubatnya. Dan Rasul bersabda, innallaha hajaba taubata an kulli shaybi bid'ah. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat bagi setiap pelaku bid'ah. Dalam riwayat lain, sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Nah, makanya kita wajib meninggalkan, memboikot orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya. Nah, sampai benar-benar dia bertaubat dan benar-benar dia kembali kepada kebenaran. Berkata Al-Imam Al-Khattabi, dia mengatakan, inna hijrata ahlul ahwa wal bid'ah. Sesungguhnya meninggalkan, memboikot pelaku hawa nafsu, ini pelaku orang-orang yang ikutin hawa nafsu, dan orang-orang pelaku bid'ah, sesungguhnya perbuatan ini daiman akan senantiasa ada, ala muril awqad, di setiap waktunya, malam tazhar lahum taubah. Selagi memang benar-benar belum nampak pada pelaku bid'ah tersebut taubatnya, wa rujuu ilal haq, selagi benar-benar dia belum kembali kepada kebenaran, terus ditinggalkan sampai dia meninggal dunia. Bahkan ini sunnahnya ahli sunnah wal jamaah, dan harus kita pahami dan kita amalkan kalau kita mau menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dan berkata al imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani, tarku mujalasatu ahli bid'ah wa muasyaratuhum sunnatun. Sesungguhnya meninggalkan duduk-duduk dengan ahlul bid'ah dan tidak bermuamalah dengan mereka adalah sunnah, adalah cara beragama yang benar yang diajarkan oleh Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Subhanallah, dan tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan ahli sunnah kecuali orang-orang yang nampaknya sunnah tetapi hakikatnya mereka adalah mumayyi'in, orang yang lembek dalam bermanhajnya, hanya penampilan saja, penampilan ahli sunnah, jenggotnya ahli sunnah, salatnya salat ahli sunnah, tetapi mereka lembek dalam bermanhaj, dalam meninggalkan orang-orang yang menyimpang. Dan bagaimana manhaj mereka, insyaallah akan dijelaskan pada khutbah yang kedua. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang ahli sunnah dan jauh dari orang-orang yang mumayyi'in. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قوم مسلمين، جماعة جمعة، رحمني ورحمكم الله. Orang-orang mumayyi'in, orang-orang yang berpenampilan sunnah, pegangan kitabnya kitab ahli sunnah, suaranya suara ahli sunnah, tetapi mereka memiliki manhaj yang lembek. Dan berkata Syekhuna Adil Mansur Halbasyah hafizahullah, dan berkata Syekh kita, guru kita, Syekh Adil Mansur Basa, dalam daurah syariahnya di Riau kan baru-baru ini, beliau mengatakan manhajuhum ala arbaati al-abwab. Manhajnya mereka, manhajnya orang-orang mumayyi'in yang mungkin ada di sekitar kita ini dan bahkan banyak, manhajnya mereka terkumpul pada empat perkara. Dan manhajnya mereka manhaj yang bermudah-mudahan, manhaj yang lembek, terkumpul dalam empat perkara. Manhaj yang pertama al-akhdhu bil 'ilm wa talaqqihi, yaitu bermudah-mudahan di dalam mengambil ilmu dan di dalam menuntut ilmu, sehingga dia ngambil sama ahli bidah, sama ahli sunnah, sama orang yang menyimpang, sama orang yang tadi dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua al-muqalaqah bi ahli bidah wa suhbatihim, mereka orang-orang mumayyi'in, mereka bermudah-mudahan dalam bergaul bersama-sama dengan ahli bidah dan berteman dengan ahli bidah. Jelas seperti orang-orang yang sudah ma'ruf di kalangan kita semua, penampilannya doang ahli sunnah, tetapi kenyataannya mereka berdakwah bareng-bareng, bersama bareng-bareng dengan ahli bidah, na'udzubillah. Dan yang ketiga, manhajnya orang-orang mumayyi'in, kata Syadir hafizahullah, yakni at-ta'awunu ma'a ahli bidah fi da'watihim wa ansitatihim, yakni mereka saling kerjasama dengan ahli bidah di dalam dakwanya ahli bidah atau di dalam acara-acaranya ahli bidah. Ini orang-orang mumayyi'in. Dan yang terakhir, sifatnya orang-orang mumayyi'in, orang yang lembek, orang yang bermudah-mudahan dalam masalah usul akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu as-sanau ala ahli bidah, yaitu mereka bermudah-mudahan di dalam memuji ahli bidah, al-jama'at atau afrad, baik dia memuji jamaah-jamaah, kelompok ahli bidah atau person-personnya. Maka wahai kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika anda bersikap dengan sikap seperti ini, tinggalkan dan segera bertobat kepada Allah azza wajal. Sesungguhnya anda sedang dalam subhat orang-orang mumayyi'in, dan orang-orang mumayyi'in itu mengincar orang-orang awamnya ahli sunnah, bukan untuk meninggalkan ahli bidah, tapi mengajak orang-orang awamnya ahli sunnah yang di sekitar mereka untuk bersama dengan ahli bidah, dan mereka hakikatnya menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah meninggalkan ahli bidah dan juga orang-orang yang bersama ahlul bidah. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjadi ahli sunnah wal jamaah dan seriuslah belajar akidah ahli sunnah wal jamaah dan hidayah di tangan Allah, dan mintalah selalu hidayah kepada Allah, dan belajarlah sebelum kita meninggal dunia. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.